banyak lah ya, akhirnya siaran. Jadi akhir 80-an. Wow. Terus siaran di radio itu selama 3 tahun. Oke. Okay. Ya udah. Jadi selain kamu adalah seorang legend di Hard Rock FM, kamu juga seorang legend di radio lain. Ya, memulai karir, enggak legend. Memulai karir. Memulai karir. Bisa dikatakan senior. Seperti itulah ya. Senior. Ah. Senior dong. Ah. Kalau Kak Sarah Sehan seperti beliau. Apa? Makanya kan pantas panggil beliau. Beliau ya? Beliau. Aku. Iya. Aku gitu. Jadi tamu, terus keterusan diajak siaran. Join. Tapi aku enggak operate ini. Aku datang enggak. Tahu merek nyonya kan nyonya. Datang belum mandi ya, di jam 6 kurang dikit datang ya? Belum mandi. Kita ngomong musik. Ya kurang lebih gitu. Oh berarti Mas Elwin yang operate. Tidur. Yeah. Iya operate. Enak gitu. Ya. Udah pulang mandi kuliah. Apa kuliah? Karena aku di Akademi Akuntansi Tirta pada waktu itu masih kuliah dong. Oh gitu ya. Kan berhenti kuliah pas gue pindah baru. Jangan ditiru ya. Jangan dicontoh. Kita pernah kuliah. Dengar. Kuliah dulu. Baru kerja. Oh iya. Emang kenapa kalau misalnya Rana keren banget. Oh iya, terus yang akhirnya tiba-tiba kan kita udah chemistry udah dapet gitu ya. Cepet sekali gitu ya, mungkin 3 bulan gitu. Wah seru banget. 3 jam kita udah chemistry. 3 jam kita udah chemistry. Oh langsung ya? Iya kita langsung. Langsung. Abis itu tiba-tiba udah kan udah enak tuh ya. Tektokannya enak gitu. Terus kayaknya semua orang juga dengerin. Karena pada saat itu kan positioning radio Hard Rock FM itu belum ada. Iya. Belum ada yang mengisi. Ya kan gapnya radio gue yang sebelumnya dan radio yang lebih senior. Iya. Orang-orang yang udah merasa tidak belongs to that radio. Karena mereka masih muda dengerin radio itu. Terus kebingungan nyari radio yang satu lagi terlalu senior. Okay. Terlalu korporasi. Iya. Jadi masuklah tuh kan si Hard Rock FM Mutia Kasim. Gitu. Nengengengek. Jadi orang juga ngasih respons yang luar biasa. Oke. Terus gue gini ya, wah ini tuh kayak gue zaman dulu ya. Kalau misalnya pendengar gue zaman dulu adalah teenagers, nggak heran, drive-nya masih kenceng. Tapi ini mereka consider udah dewasa, udah masuk kerja. Kok kami mendapatkan respons yang gue terutama merasakan ya gitu, mendapatkan respons yang luar biasa. Yeah. Ngirim makanan, mak dateng ngasih ini ngasih itu gitu kan Sar? Betul. Ngajak kawin. Lu nggak ada? Lu ada kan? Dateng. Banyak yang ngefans. Ngasih makanannya ke dia. Kalau gue kan masih anak ingusan, anak kuliah nggak ada yang ngelirik. Epin, penyiar pujaan hati. Banyak banget. Gue kecipratan. Beneran kan langsung pipit dia itu walaupun dia siaran langsung pipinya tuh terasa ke pendengar di radio. Oh my god, hiperbola. Karena gue nggak tidur 40 hari nyiapin siaran. Oh iya. Udah bikin PPT ini. Berarti kakak-kakak teh siarannya bersama tandeman 1,5 tahun. Iya. Abis itu ada kabar dia gini. Apa? Gue tuh, nah ini ya. Jadi kan gini ya, kita mesti tahu ya, nih Hard Rockers mesti tahu. Yeah. Semua yang kita punya, yang kita jalanin dalam hidup kita, itu semuanya temporary. Betul. Okay. Semuanya sementara. Lo harus siapin mental lo. Begitupun juga dengan gue. Tiba-tiba lagi asik kan siaran. 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 4. Terus gini, Win, gue itu ditawarin untuk jadi VJ MTV di Singapura. Waduh. Gue langsung gini, ceng-ceng, di dia nih gitu kan. Terus siapa gue untuk melarang? Gue bilang, Sarah, this is so good, you go for it. Padahal gue udah nganggap lo ayah gue lo waktu itu. That sounds really wrong. Siapa gue? In so many ways. Iya kan, gue masih kuliah. Bapak lo bangun dari kubur. Terus udah gitu, gue kan tentu sebagai teman seneng dong. Ada partner yang tiba-tiba ke negara lain dan mencoba sebuah posisi yang keren sekali gitu. Betul. Itu kan memang MTV generation gitu ya. Jadi of course, itu. Sir, you go for it. Terus gue gini, abis itu gini, wah gimana nih? Kan gak gampang ya, makanya lo berdua kan ngerasain ya. Mencari orang yang match. Setimpal lagi chemistry-nya. Iya, sama sefrekuensi. Ya udahlah. Terus gimana? Ya udah gimana? Show must go on. Sebetulnya kan aku kan ikut screen test MTV itu juga karena dipaksa oleh Mbak Mutia Kasim. Ya. Abis siaran dia manggil aku ke kantornya. Terus dia bilang, Sar di bawah di Hard Rock Cafe lagi ada screen test MTV. Lu turun, lu harus ikutan. Hah? nggak mau ah gue gini-gini. Karena gue sempat dengar ada casting, cuma kan yang datang kan model-model siapalah tuh pada masa itu gitu, Indo-Indo gitu kan. Nah, gue kan belas orang Sukabumi Garut. Gue pikir, oke, gue terlalu eksotis untuk ikut MTI. Sombong lagi. Ya kan? Asli. Gue terlalu eksotis. Asli. Bilang, jangan sampai gue ngalahin mereka semua nih. Eropa, Indonesia, Amerika. Padahal belum bertempur ya. Gue pikir jangan sampai ngelihat orang asing kan ngelihat eksotisme Indonesia kan. Where is she from? Tak ketahuan gue. Kalau liburan ke Parung Kuda, gue pikir. Aku nggak bisa ngamut. Aku belum mandi. Aku masih kuliah. Enggak, pokoknya kan beliau galak dong. Mukas kan. Lagi. Tegas, ada tegas, dua narsis. Yang menyebutkan dua. Aku tuh nggak pernah digalakin sama sekali. She's always so nice. Cuma pada saat itu dia yang enggak. Kamu harus turun. Kamu harus ikutan gini-gini. Oke, kalau gitu ya udah ikutan. Gue pikir nggak bakal diterima juga gitu ya, jadi tapi dalam hati ada dong eksotisme enggak, Garut itu muncul nggak? Muncul. Itu nggak usah, itu udah otomatis. Otomatis ya. It just like that. The aura. Nah terus akhirnya gue disodorin skrip gitu. Ini untuk kenalan. Gue bilang, gue nggak biangka waktu itu. Mantan ibu menteri ya. Terus gue bilang nggak usah pakai skrip, gue nggak bakal terima aja. Gue ada kuliah, gue ada gini, maksudin Olga waktu itu ya. Udah ya nggak salah saya udah oke, dah udah gitu, udah gue balik, udah gue mandi apa segala macam, tidak ada ekspektasi, nggak ada ekspektasi. Oke. Ya seminggu setelah itu di telepon gitu, baru gue bilang ke ayah gue ini gitu. Daddy. Angkat gue to my daddy. Daddy. You know how much I love you. Gitu. Akhirnya udah. Jadi intinya gak usah mandi. Kalau ada hal paling penting dalam hidup lo yang akan dijalani hari itu, jangan mandi. Karena aura lo yang sesungguhnya akan keluar. Muncul. Kalau lo mandi, takutnya luntur mas sabun. Luntur. Lo udah keburu. Iya, bener sih. Keburu banyak kepalsuan. Air, sabun, sosmed parfum. Ya zaman sekarang ya. Iya, banyak kepalsuan, palsuan. Banyak filter-filter. Di saat lu bangun tidur, belek-belek gitu, lu langsung berangkat ke tempat tujuan di mana lu mesti screen test atau meeting atau casting. Apa atau apa. Casting. You just do, be yourself, pasti dapat. Gak usah mandi. Pantesan. Ada aroma-aroma aura ya. Suka ke Bumi Garut. Sekarang gue udah mandi. Dua malam lalu gue udah mandi untuk siaran ini. Untuk siaran ini mandi. Sarah sehat mandi. Bangga. Untuk siaran 40 jam. Mandi. Jadi kan gue dari Singapura kemarin hari Minggu, gue mandi tuh sebelum berangkat flight gue. Oke. Untuk siaran ini. Thank you banget. Sekarang kan sudah hadir di game HR 40 jam. Yeah. Masih dengerin radio enggak? Dimanapun kakak-kakak berada. Gue enggak. Kenapa? Udah lewat aja. Aku titik masih. Titik. Sorry ya. Udah enggak. It's lewat okay. Aja. It's okay. My honest answer. Oke. Kamu? Aku masih di rumah, aku masih nyalain radio. Di sini ya, biar ada suara-suara aja. Nah kalau gue, waktu gue ninggalin radio itu pun gue udah gak dengerin radio itu. Jadi gue tuh selalu gitu. Kenapa? Kalau udah gak apa-apa, ya suka-suka gue, hidup-hidup gue. Iya betul. Gue selalu gitu. Pokoknya kalau udah selesai, bye, dah. Gitu kan waktu itu pindah ya, maksudnya running business, everything gitu. Dari radio itu, terus berbisnis gitu, event organizer. Itu benar-benar selalu gitu. Maksudnya my type like that. Gue pernah ada event organizer. Iya dulu. Kok lu gak pernah ngajak gue jadi MC? Tapi gue pernah jadi pejuang dari lo. Sebenarnya kaki kita belum ketemu saya. Oh itu sebelum tahun radio. 93. Okay. Setelah radio itu. Setelah radio. Kan radio tuh akhir 80-an. Iya. Terus dikenal. Oke. Sebelum hard rock maksudnya. Iya. Okay. 93 resign. Forgiven. You are forgiven. Karena gue mikir gue gak pernah dapet job dari lu. So I'm just asking why. Kejedut. I'm asking why. But it's okay. Forgiven. Yeah, okay. Hati-hati lu kejedut dimana-mana. Gue takut lu kejedut otak. Kejedut dimana-mana. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, kakak, besar gak sih pengaruh mengawali karir di dunia penyiaran sampai punya karir seperti sekarang? Banget. Coba dijelaskan. Kalau buat aku, dengan kan aku kan di seolah-olah kayak dijerumusin masuk ke si radio ini kan. Yeah. Walaupun sebelumnya udah bawain acara gitu. Tapi kan bawain acara juga ya gitu-gitu aja gitu, masih banyak belajar. Tapi belajar banyak di radio ini karena kan diajarin cara bicara yang benar, diajarin yeah, yeah, untuk banyak apa kita bisa apa namanya? At least. Untung inget. Gok. Thank you. Biasa aja. Yeah. Biasa aja at lips. Biasa aja. Diajarin untuk spontan tapi wui, dengan apa menjaga tutur kata juga, ngatur kata-kata, diajar semua itu and that really helps with me doing my job sebagai MC, sebagai aku acting sekarang. Iya, iya, kami tahu. Sekarang. Itu juga membantu. Sombong lagi. Sombong lagi. Suka bumi, suka bumi Garut. Karena suka bumi Garut. Kita itu perlu sombong. Kalau minder, selesai hidup lo. Kalau minder, energi lo, people will suck your energy. Yes, kalau lo sombong, yes, agree on people that will suck your energy and love they it. Get good energy. Love it. Take it, babe. Yes, please. Yes. Yes. Shower me with your confidence. Shower me. Take it. You know, jadi you have extra energy kalau gue di sini udah iya gue tuh dari Garut Sukabumi. Jadi gue tuh enggak mau, gue tuh kan enggak bisa gue compete sama model-model waktu ada. You're not getting anything from this morning, but now you're getting my sombongnya. I get everything. Take it. Thank you will go far. Aduh, gue kena tonjok baru. Thank you, thank you, thank you. Karena mereka masih lama saya. Iya, iya, iya. Menjawab pertanyaanmu juga. Kalau enggak ada radio ya kan gua nggak di sini, maksudnya nggak sampai di titik ini. Itu dia. Radio tuh menghidupkan berbagai macam imajinasi yang ada di kepala kita yang sebenarnya kita nggak pernah mikirin. Tapi dengan satu syarat, lo mesti all out, lo mesti pol, lo ngerjain sesuatu, lo mesti pol datang dari hati. Dedicated. Dan orang akan menangkap itu. Terlepas lo mandi apa enggak. Gak usah. Dari Gatot atau enggak. Gak usah ya. Lo gak usah mandi. Gak usah mandi. Tapi tetap sombong. Sombong. Congkak dan angkuh. Congkak dan angkuh. Oh. Tapi tetap baik hati. Tapi tetap baik gimana hati. Gimana bisa itu kontradiktif ya? Enggak bisa. Lo enggak berarti sombong lo jahat gimana sama contohnya? Orang. Gimana contoh. Gue tadi kan menyombongkan gue. Apa namanya? Gue bilang Garut Sukabumi gini. Tapi kan gue gak menghina lo dari mana. Ya. Ah, masuk gue mesti ajarin semuanya. Enggak gitu. Kalau ditanya, ya, yang paling berjasa ketika kalian ada di dunia radio, itu siapa? Sosoknya. Sosok siapa? Ya kalau gue Mutia. Karena Mutia yang meminta untuk siaran di radio yang dia buat. Ya. Tadinya Mutia mengajak gue untuk bareng-bareng membuat Radio Hard Rock FM. Oh iya? Iya, tapi gue tolak karena waktu itu gue tuh sudah berbisnis CEO itu dengan kan beberapa partner. Tapi kan ada gue rendah. Iya, keep it low, keep it low. Yeah. Gitu. Terus gue bilang sama Mutia, Mut, kalau lo mau gue juga sama partner gue. Enggak, gue kan maunya sama lo. Ngapain dong gue mesti ngajak lo, gue mesti ngajak partner lo yang gue nggak mau. Yeah. Ya udah jadi enggak. Terus udah dia jungkir balik lah segala macem. Abis itu dia bilang ke gue, datang ke gue. Oke, lo nolak gue. Tapi gue minta satu, lo jangan nolak gue. Apa? Lo siaran, bantuin gue. Oke. Makanya ikut bantuin. Oke, siaran mau. Jadi 9 awalnya to 6 to 10. Six and I'm a morning 10 person ya. Maksudnya ya, dulu kan di radio itu juga ya. Ya, siaran siaran pagi. Berarti awalnya kamu tuh diajak sama Ibu Mutia Kasim untuk membangun Hard Rock FM. Iya. Yeah. And I say yes. Damn. Karena kami teman dekat ya. Maksudnya ya. Yeah. Di radio yang dulu kan juga kami dipartnerin walaupun she's my senior 1 tahun lebih. Oh, okay. Tapi waktu itu pas gua masuk, gua dipartnerin sama dia juga di mana-mana gitu. Lo enggak gua. Kalau Kak Sarasehan, kalau Teteh Sarasehan. Sama sih, karena kan yang mungkin yang Erwin sama Mbak Mutia ya, karena kan bisa aja Mbak Mutia bilang gak usah terima, dia anak kuliahan, anak masih anak kecil atau apa. But she said yes, terus Erwin juga. Lu juga kali yang minta bilang ke Mutia untuk kan ngajak aku. Gue dikasih beberapa pilihan ya. Oh iya benar, dicoba beberapa orang gitu. Ada satu ya waktu itu tuh penyanyi keren, juga pembawa acara. Tapi kita gak usah sebutin namanya. Inisialnya aja, sama kartu keluarganya, nomornya. kebanyakan. Terus udah gitu gue bilang, di antara beberapa orang, belum muncul sarang. Okay. Beberapa orang, terus gue bilang, gue mau sama orang ini. Gue dapat chemistry-nya. Mutia bilang gini, enggak bisa. Kenapa? Gue bilang, dia kan lagi ngambil S2 di UI. Dan gue nyambung, kita udah coba. Enggak, karena dia bawain program dangdut di TV itu. Lo kan tahu kita lifestyle and entertainment station. Oh iya, gue lupa. Gak bisa. Cari lain siapa. Terus ketemulah. Win, ini ada kandidat. Jadi waktu itu ketemu nih dua orang gue. Jadi gue kayak hunting gitu ya. Okay. Talent hunt. Scouting. Karena kan Mutia boleh ngasih permission, tapi it really depends on chemistry, on me ya. Kan. Karena gue yang jalanin tiap hari. Yeah. Okay. Terus waktu itu gue ingat banget tuh di Hard Rock Cafe lantai 2. Nggak tahu ada acara apa, datang nih wanita ini dan temannya Cutmini berdua. Cutmini dari gue juga Sarasen. Lupa ya apakah Mini, kayaknya juga Mini ikut siaran kalau nggak salah. Ikut kan ya. Akhirnya gue memilih enggak, gue mood gue maunya Sarah. Oke, okay. Approve. Karena gue S2 Sarah Sehan. Ah, S2. Jadi Sehan. Erwin tuh emang jadi gitu. Jadi tadi jangan dengar yang dia udah lagi kuliah ya, S1 akuntansi itu. Lo anggap aja enggak ada. Enggak, S1 okay. Juga akan biar akuntansi. Ya, akan D3. Oh, iya D3. gitu. Tapi gitu. Pas kamu ketemu sama si Teteh, apa yang kamu lihat dari dia? Gue selalu kan melihatnya dari kacamata yang positif ya. Dan melebur gitu. Banggain tuh. Oh, dia udah siap dibanggain tuh. Terus wah, kali yang berubah. Jadi kayak gue ngeliat gini. Udah gak pernah mandi. Mana lu tau, lu gak tahu waktu itu. Ya kan, kelihatan. Oh, kelihatan. I just got out of bed. Masih itu pasti mak. Gimana ulang gitu goyang-goyang. Darah muda, rambut panjang. She just got out of bed. Langsung gitu ya. Gue gak pernah. Aku tuh kecil-kecil gimana, gemes gitu. Got out of bed. I woke up like this. Where's the mic? No filter. Oh, berarti itu yang kamu lihat dari si Teteh. Iya, maksudnya kan ngelihat juga ada inisiatif, terus open. Oh, easy going. Gue muda, tapi gue gak pernah telat. Gue gak pernah telat dong siaran. Enggak. Iya kan? Gak inget sih gue. Lebih ke gak inget ya. Lebih ke I don't really care about anything. Kita gak pernah telat, kita disiplin banget. Betul. Oke. So, sekali pembicaraan hari ini, tapi jangan kemana-mana. Antar generasi juga. Iya. Iya, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tapi ada break sebentar. Break sebentar, jadi Jakarta, Bali, Surabaya, dan Bandung. Stay tuned, we'll be right back. GMHR 40 jam. Live on TikTok and radio. We'll be right back. Hard Rockers, siap untuk pemecahan rekor terbesar tahun ini? Marco Randy dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jadilah saksi dari beragam keseruan GMHR 40 jam bersama Aji Santoso Putro, Adrian Halif, Ardito Pramono, Ari Kirana, Bayu Oktara, Bobby dan Rio dari podcast BKR, Cast Clash of Champion, Debat Layar, Do You See What I See Podcast, GAC, Gita Bebita, Guf Perdana, Ian Hugen, Karmaloji, Lucy Wiryono, Marlo, Mikael Jasin, Nadif Basalama, Paradigm, Podcast Mas, Prilly Latukonsina, Ran, Podcast Rapot, Sania Leonardo, Early Theory, Cheryl Shenavia, Revo, Tryout, Bondol JPG, Modens, Ganta, Eka Gustiwana bersama winner Gimme The Mic, YOLO Podcast, hingga Zoya Amirin. GMHR 40 jam is sponsored by Giordano and Rework and supported by TikTok Live, iVitamin, Paradigm Fitness Indonesia, Raswit Simatupang, Rumah Sakit Pondok Indah, Stomp by Jalin, The People's Cafe and Journal dari Ismaya Group and BSM. What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step. see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. siap untuk pemecahan rekor terbesar tahun ini? Marco Randy dan Sarah Tobing live TikTok Game HR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jadilah saksi dari beragam keseruan GMHR 40 jam bersama Aji Santoso Putro, Adrian Halif, Ardito Pramono, Ari Kirana, Bayu Oktara, Bobby dan Rio dari podcast BKR, Cast Clash of Champion, Debat Layar, Do You See What I See Podcast, GAC, Gita Bebita, Guf Perdana, Ian Hugen, Karmaloji, Lucy Wiryono, Marlo, Mikael Jasin, Nadif Basalama, Paradigm, Podcast Mas, Prilly Latukonsina, Ran, Podcast Rapot, Tania Leonardo, Early Theory, Cheryl Shenavia, Revo, Tryout, Bondol JPG, Modins, Ganta, Eka Gustiwana bersama winner Gimme the Mic, YOLO Podcast, hingga Zoya Amirin. GMHR 40 jam is sponsored by Giordano and Rework and supported by TikTok Live, iVitamin, Paradigm Fitness Indonesia, Rasuit Simatupang, Rumah Sakit Pondok Indah, Stomp by Jalin, The People's Cafe and Journal dari Ismaya Group, and BSM. We are back. This is GMHR 40 jam live on TikTok and radio. Morning Hard Rocker Show, masih balik lagi Sarah Tobing, Marco Randy nemenin lu selama 40 jam. Dan sekarang kita kedatangan the first Good Morning Hard Rocker Show team. Sarasehan Erwin Parangkuan. Wah gila, yang begadang kan Ogut, ngapa lu yang lemes? Nah, semuanya juga begadang. Tapi lo ngomongnya gitu ya. Yang begadang kan Ogut, kenapa lo yang lemes? Tapi kita mau ngingetin lagi nih teman-teman yang ada di manapun lo berada, Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Yes. Gue dan Marco Randy lagi bikin charity untuk membangun sekolah di Wamena di Papua. Yes. Kita di Januari akan kesana juga. Lo bisa ikutan berdonasi di kitabisa.com/papuamenanam. Minimal donasi 2 juta kan? Iya. 2 juta per 2 orang. 2 juta pertama lah 2 bisa. 2 juta pertama lah, karena kan kita butuh duitnya 2 miliar. Iya. Bercanda gue, semampu lo nya aja lah, semampu ini lah. Tapi gue udah capek. Gue udah mulai. Tapi kita balik lagi. Yes. Ngomongin soal dunia radio. Dunia radio. Ya. Ada gak kejadian gak enak pas interview dengan narasumber? Apakah dia sombong atau gak mau diinterview gitu? Atau moodnya jelek aja nih beliau? Kalau udah diundang kan pasti udah mau. Iya. Kalau menangani narasumber ya, saat waktu itu kan gak ada yang menyebalkan. Oke. Tapi yang kadang-kadang bikin gemes, di otak mereka mau ngomong apa yang keluar beda. Gitu kan, jadi kayak gak semuanya keluar. Gak gitu. Kesampaian. Ya mungkin nervous. Oke. Mungkin apa, gak terbiasa gitu kan. Terus kami berdua kan membombardir ibaratnya kan. Iya, pertanyaan-pertanyaan. Gitu, tapi gak ada kok. Tapi kamu tahu dari mana kalau apa yang dia keluarin itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan? Of L. That's a very good question. Thank you very much. They are a specialist kan on their own field. Oh. And we know their reputation too gitu. Kami tahu, maksudnya gue tahu orang ini misalnya contoh si A gitu ya. Biasanya kita lihat dia tuh sangat fluent. Okay. Sangat mudah mengartikulasikan pikirannya. Oh. Kok di sini enggak ya? Kan namanya orang nervous ya. Kalau nervous semuanya bubar lo, mau secanggih apapun gitu. Bisa mengendalikan dirimu gitu. Otaknya buya gitu. Iya. Oke. Ini adalah pertanyaan dari produser. Oke. Iya. Cara Teteh Sarah dan Kang Erwin membangun chemistry in such short time itu seperti apa? kadang-kadang chemistry itu either you have it or you don't. Okay. Jadi kalau dari awal mungkin kita dari awal pas ngobrol udah berasa asik. And then we spend time, and then we become friends. Yeah. Okay. Itu penting sih. Tapi kan pada masa itu kan kita emang gaulnya emang se-circle. Circle-nya sama di situ gitu loh. So kita ya party bareng, makan bareng atau apa bareng, sering komunikasi. Aku ulang tahun ngundang Erwin juga, Mayana ya, Erwin ada acara. Jadi we're friends. Iya. Ya makanya apa chemistry-nya cepet kebangun. Jadi bisa semakin dapat gitu. Dan pada saat itu kan aku juga willing to learn. Yeah. Itu yang paling penting sih. You have to be willing to learn. Jangan maksudnya gini loh. Jangan datang udah berasa I have something. I'm here. I must have something they want gitu loh. Udah gitu and then lo udah maksudnya ya udah gue begini. Terus lo mau apa? Gue nggak bisa gitu juga gitu. You have to adapt. Adaptasi itu penting kan? Aku kan umurnya juga beda pada saat itu. Sebelum sekarang udah sama ya? Sekarang kita sama. Sekarang sama dulu ya, beda. Merger. Hebat lah. Merger. Pace-nya cepat. Karena aku adaptasi. Adaptasi. Makanya disamain mindset. Itu harus bisa adapt. Yes, disamain umurnya. Ketemu kucing kita harus bicara kucing. Ketemu anjing, aku ada miau-miau di rumah, aku harus bisa bicara miau-miau. Aku ketemu yang lebih tua, aku langsung adaptasi. Aku langsung hebat. Aku tuh gitu. Love that. Iya. Daging banget. Take it, babe. Thank you. Very dumb your. Very take it. Take it. Satu lagi yang penting juga adalah we have to be open. Kalau kita enggak open ya enggak ada yang terbuka. Willing to learn, willing to ask. Lo maunya gue gimana nih? Erwin enaknya gimana? Gini gitu. Erwin punya tanggung jawab sendiri saat siaran, he handle all this thing. Aku enggak, tapi kan enggak berarti gue duduk di sini cuma ngomong doang terus tidur gitu. Gue harus bisa adjust ngomongnya arahnya kemana, ngomongnya harus seperti apa nih gue gaya bicaranya segala macam. And then I learn from him the way he speak, the way ini. It doesn't mean you're copying, it means you're learning gitu loh, and you put your own style. Jadi akhirnya ya orang ngedengarnya, oh ini ada chemistry-nya. Ya, yeah, because he's willing to teach me, I was willing to learn, gitu. Damn. Gitu. Itu kan bagus ya, beautiful gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Open. Harmonizing to each other. Iya, harusnya tuh kita nikah. Huh? Tapi ya udah ternyata it's too late, keluar ruang, darling, keluar, it's too late. Keluar, it's too late. Keluar ruang siaran, keluar ruang siaran, nggak ada last. Cuma ada kayak mesin di ruang siaran, keluar ruang siaran kita enak ngelihat. Enak ya, kayak gitu. Oke, thank you, bye gitu ya. Bye, say. Ketemu ntar malam ya, di mana. Iya. Party baru ada kayak mesin lagi. Tadi off air, kakak-kakakku ini berbicara seakan-akan udah 200 tahun tidak berjumpa. Memang. Terakhir ketemu tuh kapan? Lupa. Enggak, akhir ketemu, dia kan punya podcast. Oh iya, yang gitu. Benar ya, ketemu gini, tapi itu. Kadang-kadang dia WhatsApp, kadang-kadang ngundang. Berapa kali ngundang his anniversary, ngundang apa, ada rumah di Ubud dan segala macam ngundang gitu. Tapi I wasn't able to go, jadi cuman kita WhatsAppan atau kita pernah video call. Cuma kita kalau WhatsApp video call kita juga ngomongnya ngelantur ya. Kacau. Ngasal ya. Gak ada bobot sama sekali. Gak ada. Tapi emang itu sih yang dikangenin juga pembicaraan-pembicaraan akal sehat gitu loh. Jadi 2 tahun yang lalu kayaknya kita ketemu ya, terakhir physically ya. Oke. Dari angkatan kamu teh masih suka ngumpul enggak? Penyiarnya atau catch up gitu, say hi. Kalau aku lagi di sini sih, terakhir aku ketemu Indi udah lama sih, cuma ngumpul gitu. Kalau WhatsApp atau kontak ini masih. Cuma kan karena aku nggak di sini kan, jadi jarang banget. Setelah dia pasti masih. Iya masih. Mau nanya kenapa setelah? Setelah aku pahami, aku potong maaf. No, go ahead. Tapi setelah tidak ada di dunia radio lagi, kesibukannya itu apa? Apakah masih kangen tentang radio atau mau balik lagi atau enggak? Kayak yang gue bilang, gue tuh selalu kalau udah make decision, ya udah wholehearted, next level apa? Selalu gitu. kalau kangen siaran sejujurnya sudah tidak. Oh, udah lama ya, maksudnya jalanin udah 35 tahun yang lalu. Yeah. Wow, udah berpindah 5 radio juga gitu. Mau apa lagi, Win? Yeah. Udah dapetin semua lah ya ilmunya. Ya, maksudnya merasa sudah cukup gitu, pengalaman di radio sudah cukup. Okay. Ngapain sekarang ya bener-bener jadi facilitator. Berbagi knowledge. Berbagi pengalaman di kelas, ngajarin public speaking, confidence lah, ape. Tapi enjoy juga. Sangat enjoy. Oh. Karena is adrenaline rush. Kan kita kayak, kalau di radio kan orang tinggal ngikutin kita. Iya. Yeah. Atau di atas panggung, atau di depan kamera kan, everything is set up. Iya. Yeah. Kecuali MC ya. Kalau MC kan is totally different game. And it's not easy, challenging gitu. Karena lo gak kenal orang itu, lo mesti membawakan dan menghidupkan sebuah acara sesuai dengan inisiatif dari yang punya acara. Yes. Kalau training itu kan sama ya, kurang lebih ada demand dari klien. Peserta ini levelnya operation, ini middle management, ini top level. Mm-hmm. Materinya misalnya boosting confidence. Gimana caranya ngajar orang punya confidence level yang bagus gitu. Yeah. Itu kan challenging ya, karena mindset orang beda-beda, appearance mereka beda, behavior mereka berbeda-beda. Nah, gue tuh merasa selalu tertantang. Kayak, yang ada di kepala gue mesti gue pindahin ke kepala lo. Tapi dengan strategi-strategi, dengan proses seharian training. Hati-hati kepalanya. Seharian training, dua hari training gitu. Tuh buat gue challenging banget karena seneng. Demen. Oke. Masih mencintai juga. Bedul. Kalau dirimu teh kangen nggak? Aktris. Aku kangen ada, cuman aku kadang-kadang kita kalau dalam hidup kita kan berdua kerja dari muda banget ya. Yeah. Kerja aku juga dari umur 19. Jadi at this age 25 ini aku udah siap. Slow down. Saya kan 25. Gue tuh 45. Oh, katanya tadi ya, sesuaiin. Ya, sugar daddy. Oh. Sugar daddy aku. Eh, bentar. 45 atau 54 ya? Anggap aja 54. Anggap aja 45. Ya udah, gue 50 deh, Sam. Ya udah, pasin ya. Karena lo gak bisa balik, 05 kan gak mungkin. Iya, ya udah boleh. Tapi tahun depan gue gak bisa balik-balik. Oh iya, 55 pas ya. Tapi lo muda banget. Serius, lo muda banget. 54. Gokil. Sudah lanjut? Ah, iya, masih belum menjawab. Oh, karena aku kan sekarang juga tinggalnya kan di Singapura. Siap. Masih kerja. Tapi kalau siaran kayak kalau ngerjain yang harus tiap hari atau live atau daily is difficult for me gitu. So sekarang aku harus sama suamiku. Jadi sekarang balik ke sini pun kalau ada project dan segala macem gitu. Jadi daily kalau misalnya enggak di sini, I walk my dog, I wait for my husband to come home. Love it. I go living a life around. But it's nice, but I'm 50. What else? I mean, you know, I'm just waiting. Ntar manajerku nelfon, ada kerjaan gini, mau enggak ya? Kadang-kadang Erwin juga waktu itu pernah gitu ngajak, lu mau ngajar enggak gini? Yeah. Tapi somehow aku tuh bukannya I don't want to do it. I feel like I'm still learning. I still need to learn. Well, I'm still learning too. Jadi gue juga still learning as well. Ngajar itu gue ngajar gimana gitu kan? Tadi gue ajarin jangan mandi, cuman ntar kalau dia sampein ke orang tuanya kan orang tuanya tuh mungkin nggak setuju, nanti jangan ngedengerin itu ibu Sarah itu maksud sangat sih ibu Sarah, ibu Sarah. Ya maksud gue tuh mau ngajarin public speaking aja, gue juga nggak ada belajar. Come on. Masa iya sih Pe? Jam terbangnya kan udah banyak. Iya. Tiap kali, jadi gini loh, gue itu selalu bersyukur di saat gue sampai sekarang pun MC, gue dapet co-host laki, gue selalu bilang you lead, lo inget gak tiap lain you lead I follow ya, jadi gue tuh belajar dari siapapun, you know, sama gue bersyukur gue diajak sama Kick Andy waktu itu, ya kan? Iya. Diminta. Bapaknya siapa? Waktu aku diminta misalnya keluar lagi itu kartu Noya. Iya, waktu diajak untuk lagi mau rilis buku waktu itu atau lagi ulang tahun apa, maunya Sarah yang MC. I was like, hah, gue gini. Tapi gue bilang okay, this is I can learn something. Jadi gue serap ilmunya, aku pengen ngeliat nih, aduh, he's my idol by the way. Salam ya. My idol forever. Terus ya waktu diajak Erwin siaran. Jadi sekarang kalau dibilang lu mau ngajar enggak? Gua kerjanya nyolong ilmu orang, gua mau ngajar. No. This is totally wrong. Tapi kan akhirnya aku waktu itu I said yes. Gua ngajar kan? Yes. Di Bali waktu itu kan. And I felt like I wasn't teaching anyone anything gitu. Walaupun materi disiapin apa, kita menyampaikan gitu. Cuman aku tuh berasa kayak ini orang ini mau belajar dari gue. Karena cara aku, kalau aku ngemsi atau apa dibanding yang lain itu, aku tuh suka seenak-enak jidat gitu loh, kayak kadang-kadang suka-suka. Ya gitu deh gitu maksudnya. Ngomongnya suka-suka apa gue gitu. Nih. Well, in the right path, you know. I don't know, no compliments. Jadi aku tuh gak pede. No compliment. More compliment, please. Jadi aku tuh gak pede kalau ngajar. Kamu tau gak ada istilahnya, berasa, istilahnya pick me. Iya, iya, iya. Kan maksudnya gini loh. Tidak, aku humble bragging, say. Kan maksudnya gini, kalau gue ngelihat seseorang dan akhirnya menawarkan, there must be a there must something in that person, you know. Kalau soal proses, flow, modules, syllabus whatsoever, we will guide you. Nggak, jadi intinya kalau aku diajak untuk kayak sharing, I'm okay sharing pengalaman apa. Tapi kalau misalnya aku mengajar how to do this the right way, how to do this, I don't think I can do it. I have to say no. You have to believe in yourself. Yeah. Kadang-kadang mau berayam. nanti kita udah siapin. Oh, iya. Kita udah siapin. Iya. Kita udah siapin. Kita udah pegang. Aku jadi ingin bubur ayam. Bubur ayam. Astagfirullahaladzim. So sekali. Tampaknya kalau udah ngedaketengin mereka berdua harus 48 jam ya kita siarannya. Betul, ya. Betul, 40 betul, jam. Tapi sekarang catch up ya. Seperti apa kata pepatah zaman dahulu kala zaman Soekarno, waktulah yang memisahkan kita. Iya. Yes. Sudah jam segini. Thank you for coming. Ya udah, my pleasure, Sarah. Marco. Our pleasure. Jam. Ya udah deh, jangan. Udah enggak apa-apa kalau 20 jam sisanya. Reputasinya nanti dibagi dua. Enggak apa-apa. Yang penting tahu aja dulu 20 jam enggak tidur gimana. Thank you banget. Good luck everything. Thank you. Kakak-kakak. Tapi sebelum good luck with today. Thank you. Tapi sebelum pisah kita ingin Wall of Fame ikut kalian ambil bagian dari 40 jam ini, jadi boleh tolong Wall of Fame ikut tanda tangan juga di situ. Terima kasih banyak. Di sini. Silakan waktu dan tempat. Iya. Kan kamu juga artis Teteh. Kamu VJM TV, oh my god. Yo. Singapura VJM TV loh, ya ampun. Kami tuh gak seneng kalau udah ini balik-balik ke belakang. Ya gak sih, Sar? Iya. Jadi aku sekarang apa? Itu tadi Mama gak mandi. Gak ya mandi, kan, suka bumi garut. But still it is an achievement. VJM TV, right? Oh yeah, of course. Of course, it is still an achievement. Kita tanda tangan yuk. Ya. Silakan. Semuanya. Thank you again. Thank you sekali lagi. Kita yang bilang makasih. Silakan. Thank you. Tanda tangan di Wall of Fame kita. Silakan. Sempit. Iya, ada. Iya, stool. Ada stool. Stool. Jadi sambil stool itu kursi kecil. Bebas. Terserah tante aja deh, tante. Yang penting tante sehat, panjang umur. Yami. Barangkali nanti 2032 ada yang mau 52 jam. Ya teteh, maaf tante. Ses aja makanya tadi kan gue udah bilang ses. Jeng, iya. Kemarin ada Lucy Wiryono juga datang ke sini. Iya. Iwet ntar jam 4 sore. Jam 3. Jam 3 dia kan suka caper gitu, teh. Agak gede ya, agak gede tapi gak apa-apa deh. Iya, lupa ya masih ada 30 orang lagi. Iya, masih ada 30 orang. Iya. Iya deh, boleh deh. Lumayan. Bohong banget kelihatan. Oke. Anjas malah.